Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, hadis ke-41. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arrat radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata Imam An-Nawawi dari Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arrat radhiyallahu anhu, ini sahabat yang mulia, sahabat senior. Beliau dari kalangan Muhajirin. Ya. Beliau disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy dengan siksaan yang mengerikan. Syakauna ila Rasulillah, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang penderitaan yang dialami oleh kalangan Qudama dari kalangan Muhajirin. Para sahabat Qudama, para sahabat senior yang mereka banyak mendapatkan siksa dari pembesar-pembesar Quraisy, maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah, dan beliau dalam keadaan sedang berbantal jubah, berbantal lagi nyender di bantal yang bantalnya itu dari jubah beliau, dari burdah, dari kain. Ya. Fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah, di Mekah. Faqulna ala tastansiru lana. Ya. Tidakkah anda wahai Nabi memohon kemenangan untuk kita? Ya, ala tad'u lana, tidakkah anda mau mendoakan kebaikan untuk kita supaya kita menang? Faqala qad kana man qablakum la yu'khadhu ar-rajul fayuh. Ya, fayuhfaru lahu fil ard. Fayuj'alu fiha. Thumma yu'ta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Kata Nabi SAW, ya, قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ, dahulu orang-orang sebelum kalian yang berislam, يُؤْخَذُ الرَّجُلُ, ada yang berislam kemudian dia ditangkap, فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ, digali tanah untuk dia di bumi, di tanah. Wayuj'alu fiha, kemudian dia ditaruh di tanah tersebut, dikubur hidup-hidup. Summa yu'ta bil minshar, atau tidak di, jadi digali tanah sisa kepala doang, kayak dirajam gitu. Jadi zaman dahulu ada orang yang baru masuk Islam dikubur tapi sisa kepala doang. Sisa kepala aja yang dikubur, seluruh tubuh. Summa yu'ta bil minshar, kemudian didatangkan gergaji. Fayudaw ala ra'sih, kemudian digergaji ke kepalanya. Wayuj'alu nisfain, sehingga kepalanya jadi terbelah menjadi dua karena keislamannya. Wayumsyatu bi amsyatil hadidi, juga ada orang yang disisir dengan sisir besi, kayak sisir es. Ya, maduna lahmi, yang menghancurkan dagingnya. Wa'azmi, bahkan menghancurkan tulangnya. Ma yasudduhu dhalika 'an dini, namun hal itu tidaklah mencegah mereka untuk tetap bertahan di atas agamanya, di atas keislaman. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal amra hatta yasira raqibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wad'aba ala ghanamih. Kata Nabi, demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini. Allah akan memberikan kemenangan untuk kaum muslimin hingga orang yang berkendara, dia berjalan dari Son'a, dari ibu kota Yaman, yang ada di utara Yaman, ila Hadramaut, ke Hadramaut di selatan Yaman. La yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya aman. Karena semua adalah kaum muslimin. Wa dhi'ban ala ghanamih. Bahkan, ya, apa namanya, dhi'b, yaitu serigala, kambingnya pun juga enggak takut dari serigala. Karena rasa keamanan. Dan ini muncul di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu kambing dan serigala minum di satu sumur. Kambingnya enggak khawatir. Ya, karena Islam tegak dengan keadilan. Bahkan waktu itu kaum muslimin semuanya adalah muzaki dan tidak ada mustahik. Tidak ada mustahik, tidak ada fuqara, tidak ada masakin. Kebingungan, mana cari ke orang kafir kan enggak boleh zakat. Diberikan. Ya. Taib, walakinnakum tasta'jilun, rawahul Bukhari. Namun kemudian kata Nabi kepada Khobab al-Arad dan para sahabat yang menderita sudah enggak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir karena keislaman mereka, kata Nabi, tapi kalian tasta'jilun. Tapi kalian buru-buru. Dahulu orang-orang dulu ada yang kayak begitu, dikubur seluruh tubuhnya, sisa kepala, kemudian digergaji sampai kebagi dua. Ada yang disisir tubuh dia dengan sisir es sehingga hancur daging dan tulangnya. Namun tidak menyurutkan mereka untuk tetap istiqomah di atas Islam. Ya, wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddatan. Ya, dalam keadaan beliau sedang bersandar di bantal beliau yang bantal itu dari pakaian dari kain burdah. Ya, dan kami menjumpai dari musyrikin syiddatan, tekanan. Kami mendapatkan tekanan intimidasi dari musyrikin. Lughatul hadis, kosakata hadis ini, al-burdah asyamlah al-mukhattatah, dia adalah jubah yang bergaris. Wakila, ada yang mengatakan dia adalah kisaun aswadu, dia adalah kain berwarna hitam. Murabba'un, yang bersegi empat. Ya, yang bersegi empat. Taib. Fihi saghrun talbusuhu al-Arab. Ada bagian kecilnya yang biasa dikenakan oleh orang-orang Arab. Wa jam'uha burudun, jamak dari burdah, burud. Kemudian kata Khabbab al-Arad, beliau menjumpai Nabi. Ya, dalam keadaan Nabi mutawassidun ai ja'ilul burdata tahta ra'si. Duduk berbantal, yaitu beliau menjadikan kain burdah tadi di bawah kepalanya. Ya. Taib. Di bawah naungan Ka'bah. Kemudian kata Nabi, semua itu ketika mereka disiksa segala macam, mayasudduhu andini. Man ya mayasudduhu dzalika andini ai mayamna'uhu. Itu tidaklah mencegah mereka untuk bertahan di atas agama mereka. Taib. Kemudian kata Nabi, wallahi la yutimannallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini, yaitu dinul Islam. Hadzal amru dinul Islam. Ya. Kemudian kata Nabi, hatta yasira ar-raqibu, hingga orang yang berkendara. Maksudnya apa? Kata Syekh Mustafa Dib al-Bugha, ay al-musafiru, yaitu musafir. Sehingga orang yang berkendara itu merasa aman dari Son'a ke Hadramaut. Nah. Taib. Wajara at-taqyidu bir-raqibi 'alal ghalibi. Nah, diberlakukan ya. Musafir itu kok diberlakukan ke raqib? Raqib itu kan artinya isim fa'il dari raqiba yarkabu, yang berkendara. Padahal musafir ditaqyid. Nah, diberikan pengikatan dengan raqib itu 'alal ghalib, karena kebanyakannya demikian orang yang bersafar itu pakai kendaraan. Zaman dulu pakai keledai, onta, kuda. Jarang yang jalan kaki. Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. Ya, madhus sabri alal adabi fid dini. Terpujinya bersabar alal adab ketika menghadapi siksaan fid din, karena mempertahankan agama. Masya Allah. Kita ini enggak ada ujian yang kita dapati sebagaimana ujian para sahabat dahulu di Muhajirin, yaitu kalangan Muhajirin, sahabat Qudama, apalagi orang-orang terdahulu yang demikian. Ya, Bilal dahulu dicambuk oleh tuannya, ya Umayyah bin Khalaf, ditindihin batu besar di gurun pasir yang panas, Udah badannya ditindi batu yang besar, dicambuk lagi. Dipaksa suruh meninggalkan agamanya. Ya, Yasir, istrinya Sumayyah beserta anaknya disiksa. Bahkan Yasir dan Sumayyah sampai mati. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, bahkan Sumayyah ibunya Yasir matinya itu kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Ya dan billah. Nah, ini mengerikan. Kalau kita apa ujian kita? Hah? Patih. Tangannya patah, main bola itu bukan karena dakwah, karena mempertahankan agama. Apa Patih? Ya. Main bola. Nah. Ya. Belum ada kita ini. Belum ada. Jadi iman kita jangan mengklaim iman kita kokoh. Manhaj kita kokoh. Enggak ada. Apa yang mau klaim-klaim kayak begitu? Benar aja mengklaim enggak boleh. Mengaku-ngaku apalagi enggak ada bukti. Iddia, pengakuan aja, dakwah aja. Enggak ada itu. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa tahaqququ ma akhbara bihi an-nabiyyu, dan benerah terjadi, terrealisasi, terwujud apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min antisyaril Islam, berupa tersebarnya Islam. Padahal Nabi waktu itu mengatakan demikian ketika sahabat baru sedikit dan disiksa pula. Tapi Nabi katakan nanti akan menang. Dan terjadi, Islam tersebar. Ya. Taib. Minantisyaril Islam wastitaba bil amni. Ya. Dan stabil keamanan. Wassalam, ya. Dan kedamaian. Taib. Min dalaili nubuwati wa alamati sidqiha. Ini merupakan tanda kenabian dan kebenaran, ya, kenabian tersebut. Taib. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedah juga? Sabru ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal adabi biqulubin radiyatin. Ya. Yaitu kesabaran para sahabat Nabi dalam menghadapi siksaan dengan kalbu yang ridha. Wa anfusin mutmainnatin, dan jiwa yang tenang. Wa syaqwahum, dan bagaimana mengeluhnya mereka, pengaduan mereka kepada Nabi, laisat ala tadajjurin, itu bukan keluh kesah. Ya. Bukan demikian. Bukan ke dalam rangka demikian berkeluh kesah wa tabarrumin. Bukan dalam rangka mengeluh. Wa inna mali annahum ra'au fil, ya. Apa itu? Enggak jelas tulisan di saya. Fi salam, ya. Huruf sin. Apa? Nabil, huruf apa? Huruf sin. Ah, ya. Wa inna mali annahum ra'au fi salami at-tafarruqa lil ibadati wa tawajjuha ila kamalis sa'adati. Namun mereka mengadukan hal itu kepada Nabi karena mereka melihat kalau mereka damai, mereka tentram, ya, itu mereka dapat tafarruqa, bisa fokus untuk beribadah dan menghadapkan diri kepada Allah sampai kepada kamalis sa'adah, kesempurnaan kebahagiaan. Bukan ngadu, udah enggak tahan nih. Nah, itu ngadu berkeluh kesah itu. Tapi mereka mengadukan kepada Nabi itu, ayo Nabi berdoalah kepada Allah supaya kita ditolong, supaya kita bisa beribadah dengan benar, dengan baik, dengan aman. Nah, kemudian yang bisa diambil faedah berikutnya, at-ta'assi bi sholihina alladzina umtuhinu fi dinihim fasabaru. Kita meneladani orang-orang soleh. Nabi memberikan contoh orang-orang soleh terdahulu yang bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka umtuhinu, mereka diuji fi dinihim, dalam agama mereka, fasabaru, kemudian mereka bersabar. Yang berikutnya, al-ada'u diddul imani qadimun wa yajibu 'alal mu'minina fi kulli zamanin ayatahammalu al-ada' wa yasbiru 'alal ittihadi. Ya. Rasa permusuhan yang merupakan melawan keimanan itu memang qadimun, itu memang udah masalah dulu, masalah klasik. Ya, rasa permusuhan terhadap keimanan emang dari dulu udah begitu qadimun. Jadi jangan heran, jangan kaget, jangan merasa, wah saya baru menghadapi, kok ada ya orang yang memusuhi Islam, kok ada ya orang yang memusuhi manhaj yang hak. Kemana aja, enggak baca kisah-kisah orang terdahulu. Orang terdahulu itu luar biasa siksaannya, cobaannya. Yang kalau kita di masa terdahulu dihadirkan iman kita yang kayak gini nih, pindah nih, ya di masa terdahulu tuh yang Nabi ceritakan ada yang ada yang dibelah kepalanya sampai kebagi dua, ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi tajam sampai hancur daging dan tulangnya. Kalau tukar posisi kita yang kayak gitu, jangan-jangan kita udah nyerah deh, saya murtad deh. Nauzubillah. Jangan-jangan kita kayak gitu. Ya. Oh iya, makanya kita dihadirkan di akhir zaman. Jangan ngimpi, enak banget ya jadi sahabat. Langsung ketemu Rasul aja jadi sahabat, dapat ayat radhiyallahu anhum waradu'an. Coba kita hadir kayak keimanan kita nih di masa Nabi. Ya Allah, jangan-jangan kita pro Abu Jahal. Orang Nabi sedikit pengikutnya, mayoritas memusuhi Nabi. Kita ikut Abu Jahal, naudzubillah. Ya Abu Lahab. Oh, ini emang gak bener nih dakwahnya tuh. Ikut-ikutan lagi. Jangan-jangan kita yang ngomong lagi. Aja'alal alihatan ilaha wahida, inna hadala syai'un ujab. Jangan-jangan yang ngomong kita lagi tuh. Nah, ini maka Allah tahu kapasitas keimanan kita. Bagaimana kekuatan keimanan kita yang lemah. Bagaimana kadar keimanan kita yang segini. Udah hadir di zaman sekarang, udah cocok, udah. Ujiannya gak seberapa, Ekois ya. Ujiannya apa Ekois? Hah? Pernah disiksa? Gak pernah. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wajib alal mu'minin fi kulli zamanin, maka wajib bagi setiap mu'minin di setiap waktu. Ayatahammalu al-adha. Mereka bersabar menghadapi gangguan rintangan tadi. Wasbiru alal ittihadi. Dan mereka bersabar dalam menghadapi tekanan, tindasan tadi, penindasan tadi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wal Islamu dinul amni wassalami. Islam adalah agama keamanan, keselamatan. Nah, adapun ketika kita menghadapi tindasan, ya itu wajar. Untuk menggapai akhirat yang selama-lamanya, harganya mahal. Hadis 42. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain azara Rasulullah SAW nasan fil qismati. Ketika perang Hunain, ini perang setelah Fathul Mekah. Otomatis yang ikut di situ orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Mekah. Ya, awalnya di perang Hunain Nabi dan sahabat itu kalah. Kenapa? Karena waktu itu diisi oleh kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga karena mereka banyak, gabungan Muhajirin Ansor plus orang-orang yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, "Wah, kita enggak akan dikalahkan di Minkillah karena kita sedikit, kita banyak." Nah, akhirnya orang-orang Hunain, suku Hawazin yang jago memanah, baru serangan pertama langsung kocar-kacir kaum muslimin. Sehingga Nabi maju sendirian. Dalam keadaan umur beliau udah 60 itu, maju sendirian. Ya. Ana bin Abdul Muthalib, aku adalah anak cucu Abdul Muthalib. Ya. Aku adalah sayyid anak Bani Adam. Wala fakhra, enggak ada kebanggaan, maju sendiri pakai keledai beliau. Akhirnya sahabat melihat yang Nabi maju sendiri, maju semua, akhirnya suku Hunain kalah. Dan dapat ghanimah. Suku Hunain ini kaya raya. Ya, peternakannya banyak karena dia tinggal di negeri yang subur. Bukan di Mekah yang tandus. Ya. Maka ghanimahnya banyak. Nah. La makana Hunain asara yusiru. Yaitu memprioritaskan. Nabi SAW memberikan pemberiannya dengan prioritas Rasulullah SAW nasan kepada sejumlah orang. Itu sejumlah orang ini maksudnya yang baru masuk Islam. Fil qismah, dalam pembagian. Pembagian apa? Ghanimah. Fa'ata al-Aqra ibn Habis, Nabi memberikan kepada Aqra bin Habis. Mi'atan minal ibili, 100 ekor unta. Masyaallah. Baru masuk Islam, tapi Aqra ini kepala suku Bani Tamim. Nabi tahu kalau dipegang ini kepala sukunya, dia ikut perang, dikasih hadiah, senang dia. Wah, enak juga di Islam ya. Nah, makanya salah satu ya asnaf dari orang-orang yang mendapatkan zakat itu orang yang baru masuk Islam. Baik. Wa ata'u Uyainata ibn Hisnin. Nabi memberikan juga kepada Uyainah ibn Hisnin. Itu juga pembesar tokoh Misra Jarik, sama seperti tadi. 100 ekor unta. Wa atanasan min asrafil Arab. Nabi juga memberikan kepada asraf ini akabir, tokoh-tokoh orang Arab Mekah waktu itu. Wa sarahum yauma idzin bil qismah. Nabi memprioritaskan mereka dalam pembagian. Abu Sufyan baru masuk Islam diberikan uqiyah, emas diberikan. Ya, ada orang yang minta lagi, tambah lagi. Bahkan Abu Sufyan buat anak saya Muawiyah gimana? Kasih lagi. Ada orang yang baru masuk Islam dikasih kambing sejauh mata memandang. Satu lembah ini buat kamu semua. Orang Ansor, orang Muhajirin gak dapat. Nah, yang paham paham. Yang belum paham waktu itu ya merasakan, "Wah, kok nah, bukan merasakan Nabi tidak adil. Ini memang ada nanti yang mau ngomong enggak adil, tapi ini Dzul Khuwaisirah ini dia nih." Ya, ada yang merasakan bukan Nabi enggak adil, tapi merasakan, "Wah, kayaknya Nabi memprioritaskan orang Mekah yang baru masuk Islam. Ini yang resah orang Muhajirin. Kayaknya Nabi bakal enggak balik ke Madinah. Mau tinggal di Mekah aja. Karena yang dikasih adalah orang-orang Mekah. Bukan sahabat resah kok kita enggak dapat enggak? Karena mereka resah Nabi jangan-jangan enggak balik." Ada yang rese, yang bilang, "Wah, ini enggak adil nih." Memang ada nanti dia. Ya, Dzul Khuwaisirah namanya. Ya, yang kepalanya mau dipenggal sama Umar karena mengatakan hukum Nabi enggak adil. Nah, maka kalau ada yang mengatakan hukum Islam enggak adil, itu kalau di hadapan Umar mau dipenggal kepalanya sama Umar. Ya. Dan Nabi mencegah bukan karena Nabi mengatakan, "Umar kamu takfiriyah, menghalalkan darah orang." Enggak. Cuman khawatir nanti Nabi dicap membunuh sahabatnya sendiri. Nabi menyetujui takfir Umar terhadap Dzul Khuwaisirah. Emangnya Umar enggak ngafirin? Orang Umar mau halalin darahnya, berarti Umar mengkafirkan. Iya, orang yang mengatakan hukum Islam enggak adil, kafir dia. Ya. Siapa yang mengatakan hukum Islam gak adil? Gak cocok. Gak sempurna. Hukum Islam gak cocok untuk zaman sekarang. Kufur itu orang. Ijma ulama. Ya. Siapa itu? Ya mungkin ada. Hah? Siapa Usama? Aroki ini Usama. Eh Labib, mana Labib? Mau khutbah besok malah dagang. Aduh. Besok hadis-hadis buyu kita bulbuyu dibacain. Nah. Berikutnya. Wa tanasan itu berikutnya mana lagi? Faqala rajulun. Nah, ini ada orang nih. Ini orang ini yang namanya Dzul Khuwaisirah nih. Ini yang rese ini, kafir nih dia. Ya, dia mengatakan wallahi hadhihi kismatun ma'udila fiha, demi Allah ini pembagian yang enggak ada keadilan di situ. Wa ma'urida fiha wajhullah, pembagian ini yang tidak diinginkan mengharapkan wajah Allah. Faqultu, aku berkata kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbirana Rasulullah, demi Allah aku kabarin ini kepada Rasulullah. Fa ataituhu fa akhbartuhu, aku datangi Nabi, aku kabarkan pada beliau ya bima qala, tentang apa yang dia katakan si Dzul Khuwaisirah. Ya, fataghayyara wajhuh, sehingga wajah Nabi berubah, hatta kana kasorfi, sehingga Nabi seperti sorf. Sorf itu pohon. Kalau bahasa Indonesianya itu pohonnya pohon kesumba yang warnanya merah. Ya. Ada itu. Kalau antum klik di Google sorfun pakai huruf sad, ra, fa, klik yang bukan pencarian gambar, nah nanti muncul tuh gambarnya. Ya. Gambar, kalau bahasa Indonesia pohon kesumba ada itu, warnanya merah. Seakan-akan Nabi memerah wajahnya di sini, kasorpi. Summa qala faman ya'dilu idza lam ya'dillahu wa rasuluh. Kemudian siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak berlaku adil? Ini hadis ini ada terusannya ini. Umar bin Khattab langsung hunusin pedang. Wahai Rasulullah, da'ni, biarin saya. Saya mau bunuh orang ini. Kata Umar, kata Nabi, jangan. Nanti orang-orang akan mengira Muhammad membunuh teman-temannya. Ya, bukan karena Nabi mengatakan Umar kamu takfiri, menghalalkan darah kaum muslimin. Itu Murji'ah yang ngomong kayak begitu. Tapi Nabi bilang demikian. Nah, berarti Nabi setuju dengan pengkafiran Umar. Karena Umar mengkafirkan orang tersebut. Karena yang mengatakan hukum Nabi enggak adil, kafir dia. Murtad dia. Ya, barakallahu fikum. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, faqad qad udhiya bi aktsara min hadha wa sabara. Musa telah disakiti oleh kaumnya Bani Israel yang lebih dari ini. Kemudian beliau bersabar. Faqultu la jarama. Sungguh, kata Ibnu Mas'ud, la jarama itu haqqan. Sungguh. La arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Sungguh, setelah ini saya enggak akan mengangkat, mengadu lagi sebuah ucapan pada Nabi. Karena gara-gara Ibnu Mas'ud ngadu, Nabi marah dengan kemarahan yang besar. Ya, karena Nabi enggak pulang pun enggak bawa apa-apa. Semua dibagikan ke orang-orang yang baru masuk Islam. Kecuali kalau Nabi ambil semua, sahabat yang lain enggak dapat, itu pun enggak boleh seuzon. Ya. Ternyata Nabi pun enggak mau ngambil apa-apa. Ya, Nabi pulang ya biasa, rumah istrinya enggak ngebul sekian bulan. Enggak ada uang, padahal Nabi kasih gitu. Nabi kalau sedekah begitu, enggak tanggung-tanggung. Ya, barakallahu fikum. Beda sama orang kaya. Orang kaya nih, hartanya 100 triliun. Dia bersedekah 1 miliar di mata orang. Wah, masih 1 triliun itu 1000 miliar. Ya, tahu Ali? Pernah duit, pernah lihat duit 1 miliar? Belum pernah. Sama, saya juga belum. 1 triliun itu 1000 miliar. Dia punya 100 triliun. Dia nyumbang. Berapa? Oh, next saya kasih 1 miliar. Ada sumbangan apa? Ini got mampet. Ini got mampet kecamatan saya sumbang 1 miliar. Dermawan nih orang. Enggak, itu. Kalau orang punya kecukupan, dia nyumbang, ya biasa. Tapi Nabi enggak punya. Tapi sekali dapat, dia sumbangin. Nah, itu baru luar biasa. Paham enggak sini? Ya. Dan itu enggak dimiliki. Ya, oleh orang lain. Coba siapa Bill Gates tuh, dia kan kaya raya. Pas dia jatuh miskin, ambruk, terus dia dapat objekan lagi, dapat lagi tuh segitu lagi. Kekayaan dia misalkan 10.000 triliun, karena dia main judi slot misalkan. Ya, jadi punya utang di mana-mana. Terus dia dapat lagi sebalik lagi tuh 10.000 triliun. Bisa gak dia sumbangin 10.000 triliun? Gak bisa, gak mau. Kalau Nabi, Nabi sumbangin semua. Nabi dirumahkan semua. Mana lagi lanjut? Muttafaqun alaih. Wa qawluhu kasorfi huwa bi kasir sot. Kasirfi, bukan kasorfi ya. Apa? Kisirfin, sirpun. Ya. Bi kasir sot al muhmalah. Sot yang muhmalah tanpa titik. Berarti bukan dirfun, tapi sirpun. Wahwa sibghun ahmar, celupan warna merah. Ya, celupan warna merah. Afadal hadis, rogatul hadis. Hunain, Hunainun. Wadin baina Makkah wa Thaif. Dia adalah sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Wara'a Arafatin, dia di belakang Arafah. Ya bainahu wa baina Makkah bid'ata asyara milan. Jarak antara dia dengan Mekah bid'a asyara milan, sekian belas mil. Yang namanya bid'un 3 sampai 9. Berarti kalau ada tarkib asani asyara berarti 13-an belasan kilo, belasan mil. Antara 13 sampai 19 mil. Nasan, Nabi memberikan kepada orang-orang ai minal muallafati qulubuhum, yang baru dijinakkan hatinya, baru masuk Islam, orang-orang Mekah. Wa minal tulaqai, dari kalangan tulaqa. Tulaqa jamak dari taliq, orang-orang yang dibebaskan. Ya. Kan ada orang-orang yang wajib dibunuh di Fathul Mekah. Kemudian mereka ditangkap. Kemudian mereka ditanya oleh Nabi. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang saya? Akhirnya Nabi bebasin mereka. Antum matulaqo, kalian bebas. Maka mereka dibebasin. Dibebasin, dikasih kambing, dikasih ontak 100 kayak begitu. Wa min ru'asail arabi yata'allafuhum. Dan diantara pembesar-pembesar Arab, Nabi menjinakkan hati mereka, melembutkan hati mereka, biar mereka kuat Islamnya. Kemudian fil kismah dalam pembagian ay fi kismati ghanaima atau fi kismati ghanaimi qabilati hawazina. Ya. Yaitu dalam pembagian ghanimah-ghanimah qabilah Hawazin. Qabilah Hawazin adalah suku Hawazin yang mendiami negeri Hunain. Yang dia kalah perang ini. Kemudian Nabi memberikan kepada Uyainah ibn Mihsad ibn Hisn. Hisnin. Kana minal mu'allafati qulubuhum. Dia adalah orang yang baru masuk Islam. Aslama qabla al-fathi. Masuk Islam sebelum Fathul Mekah. Wa syahidah Hunain wa Ta'ifah. Dia ikut perang Hunain, ikut perang Taif. Wartadda ba'da wafati Rasul. Namun dia murtad setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa raja ila Islam, kemudian masuk Islam lagi. Al-Aqra Ibnu Habis lukiba bil Aqra. Aqra, Aqra itu apa sih? Orang yang paling botak. Al-Aqra si botak. Kenapa kok disebut si botak gitu? Lukiba bil Aqra, diberi julukan dengan Aqra si botak, ya. Liqara'in, karena kebotakan, kana fi ra'si, kebotakan di kepalanya. Wa huwa min sadati qabilati Tamimin. Nah, si botak ini adalah pembesar dari kabilah Tamim. Itu si Nabil itu. Nabil kan Nabil Tamimi. Nah, itu Tamimi itu nenek moyangnya si Aqra. Nenek moyangnya Nabil si Aqra itu. Mana lagi tadi? Wa kana syarifan fil jahiliyah wal Islam. Oh, walaupun botak deh, tapi dia syarifan. Dia orang yang mulia dalam Islam dan masa jahiliyah. Ketika jahiliyah dia jadi pembesar, ketika dia masuk Islam dia tetap dengan posisinya. Dia pembesar kaumnya juga. Asarohum, asaroh yusiru, memprioritaskan, sebagaimana di ayat yusiru naala anfusihim walaukan nabihim khasosoh, memprioritaskan. Maksudnya apa? Atohum atau ya nafisatan, yaitu Nabi memberikan kepada mereka pemberian yang nafisatan, yang berharga. Yauma idin, pada hari itu, yauma ay yauma Hunain, itu pada perang Hunain. Faqala rajulun hadza lafdun li hadza lafdu muslimin. Kemudian disebutkan ada orang. Nah, ini orangnya ini Zulkhaisrah yang kafir murtad ini nih, yang bilang Nabi enggak adil. Maka yang mengatakan hukum Nabi enggak adil, nah dia punya salaf. Salafnya siapa? Zulkhaisrah. Maka Zulkhaisrah itu jangan cuma dibawa kepada ini nenek moyangnya Khawarij. Tapi ingat juga dong ini sejarahnya, dia juga nenek moyangnya kaum Murji'ah gitu. Atau orang-orang sekuler, orang-orang sekuler yang mengatakan hukum Islam enggak adil, hukum Nabi enggak adil. Itu salafnya siapa? Si Dzulkhaisrah. Ya. Nah, itu sahabat semua marah sama dia. Abdullah bin Mas'ud, Umar yang paling bereaksi. Sampai mau ngafirin. Apa sampai mau menggal? Menggal berarti ngafirin. Masa iya Umar menggal enggak ngafirin? Umar, kamu mau penggal kepala dia, emang kamu ngafirin dia? Enggak, mana mungkin. Ya. Ya. Tapi Umar mengkafirkan. Ya enggak? Dicegahlah Nabi bukan karena Umar kamu takfiri ya. Nah, bukan. Tapi kenapa? Karena maslahat. Nah, menghindari mudorot mafsadat yang lebih besar. Begitu. Mana lagi tadi? Faqala rajulun hadza labdul muslim wa indal bukhari. Kemudian dalam lafaz sahih Bukhari, faqala rajulun minal ansar. Nah, Zaid bin Khuwaisirah ini orang Madinah. Kok disebut ansar? Hadhihi Kismatun ma urida biha wajah Allah. Ini ucapan dia tuh. Ini pembagian yang enggak mengharapkan wajah Allah. Ya. Hadza rajul huwa dzul khuwaisirah. Nah, orang ini namanya dzul khuwaisirah. Wa inna man nusiba ilal ansar, namun dia dinisbatkan ke Ansar. Kenapa? Hilfan awwalaan. Karena hilfan aja. Karena aliansi dia aja kepada orang-orang Madinah. Atau walaan karena loyalitas dia kepada orang-orang Madinah yang masuk Islam. Ya. Fataghayyara wajhuh, maka berubah wajah Nabi. Kana hatta kana kasirfi, hingga beliau seperti sirfi, celupan warna merah. Hadza lafdu riwayat Muslimin. Ini lafaz riwayat Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, fi babi bad'il khulq faghadiba hatta ra'aitu al-ghadaba fi wajhihi, maka beliau marah hingga aku melihat kemarahan ada di wajah beliau. Kata Abdul bin Mas'ud, la jarama haqqan, yaitu sungguh aku tidak akan mengadukan lagi kepada Nabi. Nah, berikutnya apa dal hadis? Hadis ini memberikan faedah. Ya, an-nasihatu lillahi wa lirasuli wa lil mu'minina. Yaitu nasihat itu milik Allah, Rasul dan kaum mukminin. Berikutnya, as-safhu an asaratil li'ami sunnatun qadimatun fil anbiya'i. Memaafkan dari kesalahan li'am. Li'am itu jamak dari la'im. Ya, orang yang jahat. Memaafkan kesalahan orang yang di sini yang bermaksud jahat adalah sunnah qadimah. Adalah memang kebiasaan terdahulu pada orang, pada seluruh para nabi. Ya, kemudian hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tilafil qulub. Bagaimana hikmahnya Nabi ya untuk menaklukkan kalbu para pembesar. Ya, makanya kalau kita dakwah di suatu tempat, cari pembesarnya. Cari tokohnya. Mana Thomasnya, kita tanya. Pak, di sini Thomasnya siapa? Thomas siapa? Ya, Thomas Georgi. Thomas temannya Uber. Ialah Thomas, Thomas kan tokoh masyarakat. Nah, cari Thomas, tokoh masyarakat. Ngapain kita dakwahin? Nah, begitu. Dulu saya ketika ikut dakwah rombongan sebelah, itu kita punya catatan. Misalkan masuk ke Taman Sakinah sini. Siapa tokoh-tokohnya? Nah, RT Saroni. Catat. Ntar khusus sih datengin. Nah, gitu. Didatangin tokoh-tokohnya. Siapa? Ali misalkan. Wah, tokohnya nih, masya Allah, pembesar ini. Ya enggak? Walaupun kadang-kadang pelangap-longo. Apa ini tokohnya nih? Nah, didatangin ini, Ali ini. Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya. Wasa'atu hilmi, dan bagaimana luasnya kesabaran Nabi. Ya. At-ta'assi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ikhwani, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meneladani saudara beliau al-anbiya'i bil ikhwanihi al-anbiya'i al-anbiya, saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi, tahqiqan li qaulihi ta'ala, dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala, fabi hudahum iqtadih. Fabi hudahum muqtadih, maka dengan petunjuk mereka para nabi, teladanilah wahai Rasul. Teladanilah petunjuk mereka para nabi. Ya, berikutnya, ar-rasulu basyarun yata'assaru bima yata'assaru bihi al-basyaru min ghadabin wa farahin wa nahwi dzalika. Ya, ar-rasul basyar. Nah, kalau bahasa kita, Rasul juga manusia. Nah, ya. Ya ta'asar, beliau juga terpengaruh, artinya ada membekas perasaan beliau ketika dikatakan gak adil. Bima ya ta'asar bil basar, sebagaimana manusia juga bisa terpengaruh, membekas di perasaannya. Min godobin, apakah karena marah atau farah atau gembira atau yang lain. Nah, hadis berikutnya. Wan Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah SAW, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Masyaallah. Ya, kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukuman untuk si hamba itu di dunia. Biar lunas atas dosa-dosa dia di dunia, hukumannya di dunia aja, enggak perlu di akhirat. Hukumannya dalam bentuk apa? Musibah. Ya, dalam bentuk segala hal yang menyusahkan si hamba. Ya. Makanya dalam hadis sebelumnya kan, mayyuridillahu bihi khairan, ya, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan uji dia. Nah, ini Allah segerakan ujiannya di dunia, hukuman dia di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi asyarra, namun apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, Allah akan tahan dari si hamba tadi atas dosa-dosa dia. Allah enggak beri hukuman di dunia, dibiarin aja. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga nanti Allah akan sempurnakan, ya, untuk menghukum atas dosa-dosa si hamba tadi pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dunia enggak ada ya pelunasan. Kalau orang yang Allah kehendaki kebaikan, dia berbuat dosa, ya, dibayarnya di dunia lunas. Si hambanya dapat musibah. Hatta kakinya ketusuk duri, palanya kepentok, atau apalah, sakit, meninggal, atau orang yang dia sayangi. Enam. Itu. Resah, gundah gulana, itu juga termasuk. Ya. Min hammin, ghammin, itu kan. Ya sama ya, dari subuh sampai mau Jumatan, resah. Dikasih tahu dadakan mau khutbah Jumat, langsung gak enak makan, gak enak apa-ngapain, ditanya bengong. Usama ya, ya pas Usama resah dapat ampunan tuh Usama. Tapi ya, alhamdulillah sukses juga ya khutbahnya ya. Alhamdulillah alumni Pildacil, bukan ya? Enggak ya, tahu nggak ente Pildacil pemilihan dai cilik? Dulu ada tuh, dulu Pak Azhar pernah ikut kayaknya tuh, hadirin sekalian gitu. Nah, itu mana lagi tadi, ah mana ya, oh iya, kasih usaha masih. Waqala Nabi, dan Nabi bersabda, inna idhamal jaza'i ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu ma'idhamil bala, sesuai dengan besarnya bala, bencana yang didapatkan, musibah yang didapatkan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridho, siapa yang ridho dengan musibah ujian dari Allah, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Waman sakhita falahu sukhtu, tapi siapa yang murka marah dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih, itu menurut salah satu qaul ini yang kuat. Imam Tirmidzi berarti mengeluarkan lewat dua jalan. Satu jalan yang hadisnya hasan, satu jalan hadisnya sahih. Maka hasan sahih. Taib. Lughatul hadis yuafi ya'ti bidan bihi hamilan lahu ala kahilihi. Nanti hingga Allah, hingga dia akan menyempurnakan pada hari kiamat, yaitu dia ya'ti, dia akan datang bidan bihi, dengan dosa dia, hamilan lahu, dalam keadaan dia membawa dosanya, ala kahilihi, di atas kahilnya. Sini kahilnya. Apa ini namanya? Bahu ya? Pundak bahu. Kahil. Faman radiya ay qabila, siapa yang rindu, yaitu dia menerima. Walam yatadajjar, dan dia tidak berkeluh kesah. Maka dia mendapatkan ridho. Afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah. Yubtalan nasu ala hasabi dinihim, maka manusia akan diuji sesuai agama mereka. Ya. Yang berikutnya as-sabru 'alal masaa'ibi wal amradi tathhirun lidzunubi. Bersabar atas berbagai musibah wal amrad, jamak dari marad, dan berbagai penyakit, itu adalah tathhirun, pensuci akan dosa-dosa. Berikutnya min alamati hubbillahi lil abdi as-salihi ibtila'uhu. Maka diantara tanda kecintaan Allah kepada hambanya yang soleh, adanya ujian dari Allah kepada hamba tadi. Ya, enggak dibiarin begitu aja. Ayah sabul insanu ayutroka, sudah. Apakah kamu melihat manusia, kamu kira manusia dibiarkan gitu aja? Enggak, diuji. Kemudian wa alal mu'min alal mu'mini ayyakuna radiyan bima butuliya bihi wa la yai'asu wa yaskhatu minhu. Wajib bagi mukmin diridha bima ubtuliya bih, dengan apa ujian yang diberikan pada dia, dengan musibah yang diberikan pada dia. Wa la yai'as, jangan dia berputus asa. Wa yaskhat, jangan dia marah. Minhu, dari ujian tadi. Berikutnya min alamati takfiri dunubi as-sabru alal bala'i. Nah, diantara tanda dihapuskannya dosa, dia bersabar atas musibah yang menimpa dia. Tapi hadis berikutnya ini panjang sekali. Nanti kelarnya mas lama lah mengantar. Ini kita sisakan buat pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.